Jadi kau bisa berbicara, izinkan aku pergi menuju surga. Kenangan kita di masa nostalgia ini tinggal menunggu hari, bayanganmu tak tampak lagi. Semua tak akan sama saat aku bersamanya. Nostalgia ini tinggal menunggu hari, bayanganmu tak tampak lagi. Semua tak akan sama saat aku bersamanya.